Salah satu informasi Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apa itu? Likullin itu tanpa kata sambung. Banyak terjemahan yang menyebut bahwa pada atau bagi setiap umat. Nah, kata umatnya tidak ada di Quran. Jadi bagi siapa saja, apa saja, ya, baik pohon maupun manusia maupun jin maupun malaikat. Likullin, kullin itu semuanya, setiap, ya, setiap. Wijhatun, yaitu sesuatu yang dihadapinya. Dan itu Allah huwa muwalliha. Ya. Jadi seluruh kronologi dan proses makhluk-makhluk Allah, termasuk evolusinya sampai ke manusia, itu semuanya sama dengan Anda lihat ya, pohon itu selalu mencari matahari. Kalau Anda tanam kembang, itu dia punya kecenderungan untuk mencari cahaya matahari. Itu sebenarnya simbol saja bahwa setiap tadi, setiap apa saja dan siapa saja itu mewalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihadapinya, yang tempat bersandarnya, tempat bertumpunya, atau tempat yang ditujunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat ini Allah menginformasikan satu ketetapan. Fastabiqul khairat. Dari setiap tadi itu hendaklah berlomba-lomba di dalam menciptakan, membangun atau menyelenggarakan kebaikan. Khairat jelas. Bukan hak. Bukan fastabiqul hak, bukan fastabiqul ghina, kekayaan, bukan fastabiqul apa yang lain. Jadi kita tidak ada gunanya kalau menurut ayat ini mempersaingkan jabatan kita, mempersaingkan kehebatan kita. Tidak ada fastabiqul quwwah, tidak ada fastabiqul haul, tidak ada. Yang ada fastabiqul khairat. Satu-satunya yang bisa dikompetisikan, yang akan menyelamatkan manusia adalah kebaikan. Jadi kita berlomba untuk menciptakan kebaikan. Bukan berlomba pinter-pinteran, kaya wis dokter aku durung, kaya sekolah aku durung, ora, kaya wis dadi opo aku durung, ora dadi opo, ya. Itu semua adalah persaingan yang mubadir, persaingan yang hanya akan menciptakan pertengkaran-pertengkaran. Satu-satunya persaingan atau kompetisi yang menurut Allah akan menuju kemaslahatan hidup adalah khairat, yaitu kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan ini kan tidak laku. Sudah 50 tahun, mungkin sebelumnya juga sudah enggak begitu laku. Kalau Anda nonton tayangan-tayangan kotak-kotak yang ada gambarnya itu kan yang paling enggak dipercaya kebaikan. Mereka enggak percaya, film baik pun tidak dipercaya. Yang baik itu yang mereka sangka selera masyarakat. Dan itu buruk-buruk semua. Kalau ada orang pintar diakui, ada gelar kesarjanaannya. Kalau ada orang kuat, orang hebat diakui, ada ban itemnya. Tapi kalau orang baik, tidak ada yang mengakui. Jadi kebaikan ini dimarginalisir oleh umat manusia sekarang. Tidak ada orang baik diakui. Saya punya banyak anak cucu, tapi mereka melihat saya sebagai orang pinter, tidak sebagai orang baik. Karena kebaikan tidak laku. Jadi bagaimana Indonesia, bangsa ini mau bersatu, mau selamat, mau guyub rukun, wong kamu tidak menghargai kebaikan kok. Bagaimana media-media masa akan selamat? Mau cetak, mau tayang, enggak bisa wong kamu tidak percaya sama kebaikan kok. Karena mereka tidak kreatif terhadap kebaikan. Misalnya, mohon maaf ya, kalau Anda menginformasikan, oh di jalan Lawang sana macet, teman-teman, kawan-kawan tolong jangan lewat sana, oh di sini lancar, itu kebaikan yang luar biasa. Dan itu hanya ide salah satu radio di Surabaya saja. Tetapi kalau Anda melihat tayangan-tayangan yang lain, mereka tidak percaya kebaikan. Jadi saya itu 20 tahun lebih ya, meninggalkan seluruh media massa. Dan saya tidak pernah masuk medsos. Karena saya tahu mereka tidak percaya kepada kebaikan, dan saya percaya kepada kebaikan, dan saya sekarang dikasih Allah pertunjukan oleh Allah, ya. Khabirun bima ta'malun. Betapa kebaikan itu bisa moncer kemana-mana. Nah, mereka tidak percaya sama kebaikan, dan saya kalau ketemu teman-teman itu, saya bilang amin ya rabbal alamin, kamu tidak akan menemui kebaikan karena yang kamu cari adalah kebobrokan, keburukan, dan kehancuran. Jadi silakan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.